Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, nama saya Lutfiana dari Palembang. Mau tanya Buya, bagaimana hukumnya kalau plasma darahnya yang dijadikan obat atau sarana untuk kecantikan? Plasma darah ini harus saya datangkan medis yang menjelaskan seperti apa. Diambil dari darah, mungkin warnanya kekuning-kuningan atau apa, berarti dia ada campur dengan darah, kan begitu? Atau diambil dari darah, anggap saja darah. Bagaimana mengobati darah? Bukan untuk diminum, tapi dioleskan. Maka di sana saya hubungkan dengan masalah hukumnya najisnya darah. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau darah, plasma darah adalah darah. Kalau bukan darah, lain cerita, lebih mudah lagi. Saya anggap yang pahit dulu, saya harus datangkan medis. Ini kalau begini, saya harusnya mendefinisikan apa itu plasma darah. Kalau bukan darah, ada misalnya ya, cairan yang keluar dari bekas luka. Kan ada setelah darahnya berakhir, kemudian ada cairan putih. Maka itu adalah bukan darah, dan itu tidak najis. Yang najis hanya darah menurut madhab Syafi'i. Sekarang saya anggap plasma itu darah saja, yang pahit. Darah menurut madhab kita Imam Syafi'i adalah najis. Baik, darah untuk pengobatan, untuk menghilangkan keriput, menumbuhkan petal di kepala, atau ada orang yang takut tua, biarpun tetap tua, tetap jangan khawatir, Anda bakal tua. Ada kan untuk mengembalikan, hilangkan keriput dan sebagainya, ada dengan plasma darah itu. Anggap saja plasma darah itu darah. Kalau seandainya bukan darah, lebih ringan lagi hukumnya. Saya ambil yang pahit. Kalau seandainya darah, dalam madhab kita Imam Syafi'i, darah itu adalah najis. Kalau dioleskan, tidak akan sah sholat kita. Cuma najis jika digunakan untuk pengobatan, dioleskan, sah-sah saja ya, asalkan kita bisa menjaganya, tidak sampai kemana-mana. Tapi kami beri pendapat yang lainnya. Seperti madhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, darah itu tidak najis. Maka kalau memang Anda mendesak demi menyenangkan suamimu, tapi ibu tetap keriput, cantikmu adalah cantik di hati, jangan khawatir. Biarpun kamu kenceng, ada orang sampai dalam hidupnya, sepanjang hidupnya menjaga agar tidak tertawa. Kenapa? Takut ada goretan tawa. Ini ada orang pengen jaga kecantikannya, tidak senyum, tidak tertawa. Karena apa? Kalau aku tertawa terus akan terulang-ulang ada goretan itu. Nasib buruk tuh suaminya tuh. Melihat suami istrinya kayak boneka, enggak bisa senyum. Nah, ini untuk menjaga bagaimana agar saya tidak ini, tapi bukan untuk pamer ke orang, untuk menyenangkan suami atau untuk kesehatan, untuk menghilangkan luka atau apa. Maka ambil pendapat itu. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal bukan sesuatu yang najis, tapi ingat tujuan Anda adalah benar dan diduga bahwa obat itu bisa memulihkan atau sesuai dengan keinginan Anda yang baik tersebut. Itu adalah ringan masalah ini. Apalagi di saat nanti dikatakan plasma bukan bagian darah, maka selesai. Cuman yang perlu dibenahi adalah semua jenis berdandannya Anda, wahai wanita yang solehah, niat Anda harus benar. Kalau niat hanya pamer di pinggir jalan, mending Anda tidak usah pakai apa-apa. Jangan pakai, Anda tambah dosa nanti. Tapi kalau tujuan Anda adalah menyenangkan suami dan sebagainya, dan memang ada buahnya dan ada hasilnya, dan tidak memerlukan biaya yang berat. Bang, suaminya pas-pasan, gara-gara dengar plasma dari Buya langsung, "Mama, saya harus pakai apa? Suntikan plasma apa itu? Apa itu? Olesan itu? Plasma darah, wah ini namanya nyiksa, ini ceramah saya diambilnya yang enggak benar." Sudahlah, cantik hatilah yang penting. Kalau Anda punya rezeki, Anda melakukan itu, baru tanya hukumnya bagaimana. Dan jika memang ternyata obat itu memang secara medis terbukti dan tidak ada efek sampingannya dan baik-baik saja, maka Anda boleh mengikuti madhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Darah itu sendiri bukanlah sesuatu yang najis, kecuali darah had dalam madhab Hanbali. Tapi dalam madhab Syafi'i tetap najis. Anda mengikuti madhab yang lain, sebab babnya tadi tadammuh bin najasati, berbelepotan dengan najis hukumnya haram. Tapi kalau sudah mengikuti madhab Imam Ahmad, karena itu bukan najis, Anda berbelepot, beroles najis, tidak lagi haram. Selesai. Ini kemudahan. Kalau kita bicara, ini bukan ngurusi Anda ngambil hartanya orang lain, ini bukan Anda makan riba, ya kan? Ini hanya urusan pengobatan untuk luka-luka dan sebagainya. Selesai ya? Mau pakai? Ingatlah, insyaallah cantik hati yang terpenting. Wallahu a'lam bissawab.